Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخواني أعزكم الله, salah satu daripada kaidah Islam yang agung, dari kaidah-kaidah Islam ialah bahwasanya al-Islam jaa bitahsilil masalihi wa takmiliha wa daf'il madari wa takhfifiha. Bahwasanya Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang untuk menggapai, meraih kemaslahatan-kemaslahatan dan menyempurnakannya. Datang untuk meredam, menolak semua perkara-perkara yang mengandung kemadharatan dan meminimalisirnya. Ini merupakan kaidah azimah, kaidah besar dalam Islam yang meliputi semua bimbingan-bimbingan Islam, dari mulai perkara akidah, perkara-perkara ibadah, prinsip-prinsip Islam, perkara dakwah, sampai perkara akhlak wal adab, bahkan terkait dengan urusan duniawiyah. Segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan murni, maka Islam memerintahkannya, Islam menghasungnya, Islam berupaya untuk menggapainya. Begitu pula segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan yang rajihah, kemaslahatan yang lebih dominan dibandingkan dengan mafsadahnya, Islam pun memerintahkannya, menghasungnya, dan berupaya untuk menggapainya. Begitu pula segala sesuatu yang mengandung kemadharatan atau mafsadah dalam perkara-perkara din, perkara-perkara agama, bahkan dalam perkara duniawiyah, maka Islam melarangnya, Islam menolaknya, Islam meredamnya. Mafsadah yang sifatnya khalisah, yang murni. Begitu pula ketika ada mafsadat yang sifatnya rajihah, yang lebih dominan dibandingkan dengan kemaslahatannya, maka Islam melarangnya, Islam mencegahnya, Islam menolaknya dan meredamnya. Sehingga semuanya ada empat. Ada maslahatun khalisah, maslahat yang murni. Ada yang kedua maslahatun rajihah, maslahat yang dominan kebaikannya. Yang ketiga ada mafsadah khalisah yang murni. Dan yang keempat ada mafsadah rajihah. Dua pertama dianjurkan, dihasung, diperintahkan. Dua yang terakhir dilarang, dicegah, ditolak dalam Islam. Ini meliputi semua bab-bab agama dan semua bab-bab dunia. Dengan kaidah ini, Islam bisa menjawab dan menjelaskan hukum perkara-perkara yang muncul belakangan, perkara-perkara yang datang di masa-masa akhir, terutama di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum. Sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak ada, di masa lalu tidak ada, belum pernah ada wujudnya, bahkan mungkin bendanya atau yang lainnya di masa yang lalu. Namun dengan kaidah yang mulia ini, semua tadi bisa dikenali, diketahui hukumnya secara syar'i. Barakallahu fikum. Ikhwanatina azakumullah. Di antara perkara yang di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, semarak, ramai, sesuatu yang tidak lepas dari kehidupan seorang insan, bahkan seorang muslim, bahkan seorang sunni, salafi, yang mungkin di masa lalu belum ada, atau mungkin belum secanggih sekarang ini, ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan media sosial, medsos. Barakallahu fikum. Dengan kaidah yang disebutkan di atas, maka kita bisa menilai yang namanya medsos tadi itu. Sesuatu yang diperintahkan, yang dihasung, yang dianjurkan ataukah tidak. Maka dilihat dari sisi masalihuha wa mafasiduha, maslahatnya dan mafsadatnya. Kalau maslahatnya murni, tidak ada padanya kemadharatan, maka dianjurkan, diperintahkan, dipakai. Atau kemaslahatannya rajihah, lebih dominan dibandingkan dengan madharatnya, maka dipakai, diperintahkan untuk digunakan. Namun sebaliknya, kalau ternyata mafsadatnya murni atau dominan, maka dilarang dalam Islam. Barakallahu fikum. Kalau kita mendapati atau mencermati atau meneliti yang namanya media sosial, itu ternyata sebuah media yang memiliki dua fungsi, gitu ya. Yang memiliki dua fungsi, bisa difungsikan untuk kemaslahatan, bisa pula difungsikan untuk kemadharatan. Betul ya? Supaya jangan salah gambaran sayanya ini. Bisa difungsikan untuk sebuah kemaslahatan, bisa pula difungsikan untuk kemadharatan. Umumnya tergantung siapa yang pakai. Maka dengan kaidah yang sama, kalau seseorang menggunakan media ini untuk perkara yang baik, maka dikatakan baik, silakan dipakai. Mungkin mubah atau dianjurkan, bahkan mungkin wajib, tergantung penggunaannya. Digunakan untuk perkara-perkara yang wajib, baik itu wajib kifai atau wajib ain, jadi wajib. Media sosial dipakai untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, dipakai untuk menebarkan ilmu, ilmu syar'i, dipakai untuk menebarkan manhaj salaf, da'wah salafiyah, aqidah salafiyah tengah-tengah umat, dipakai untuk itu semuanya. Sangat dianjurkan, bahkan mungkin fardu kifayah, bahkan mungkin di sebagian tempat menjadi fardu ain, tergantung keadaannya masing-masing. Tapi ketika media tersebut dipakai untuk perkara-perkara yang membahayakan, memadaratkan yang mengandung unsur pelanggaran-pelanggaran agama, maka dinyatakan tidak diperbolehkan untuk dipakai bagi orang tersebut dan bagi kegunaan tersebut. Itu kalau padanya ada dua fungsi. Ketika difungsikan untuk perkara kebaikan maka bagus, ketika difungsikan untuk perkara kejelekan maka jelek. Dari sini menuntutina azakumullah pentingnya memperhatikan aturan-aturan syariat dalam menggunakan media-media seperti ini, supaya penggunaannya itu betul-betul untuk sebuah perkara yang mubah atau perkara yang disyariatkan atau perkara yang bahkan wajib dalam syariat, mengandung unsur pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai digunakan untuk perkara-perkara yang mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara hukum demikian globalnya, maka yang penting untuk dirinci terkait dengan etikanya, adab-adabnya, aturan-aturan bimbingan Islam dalam menggunakan media-media seperti ini. Ini yang akan kita kaji pada kesempatan sore hari ini, barakallahu fikum, sampai maghrib, diteruskan pada isya illa yasha'allah. Barakallahu fikum. Adab yang pertama, etika yang pertama, etika ini sungguhnya ditujukan kepada sang pengguna. Ditujukan kepada sang pengguna media sosial. Yang pertama ialah ayyakuna dha ilmin bisyariah. Pengguna media sosial itu harus memiliki ilmu syar'i. Memiliki ilmu syar'i, ilmu din. Sebab dengan ilmu inilah dia akan bisa mengetahui, terbimbing mana perkara yang diizinkan dalam syariat pada medianya, mana yang dilarang dalam syariat. Mana perkara yang haram, mana perkara yang halal, mana perkara yang mungkar, mana perkara yang tidak mungkar. Harus dengan ilmu syar'i. Alasan yang lainnya adalah dikarenakan media sosial terlalu luas cakupannya. Dunia tanpa batas. Dunia tanpa batas, maka seseorang pengguna tadi harus memiliki bekal ilmu syar'i untuk membentengi dirinya dari berbagai macam perkara-perkara yang melanggar syariat. Ini dibilang etika, ya, dibilang prinsip, ya. Ayyakuna dha ilmin. Yang ini tidak usah pakai dalil. Jadi ya, dikatakan keutamaan-keutamaan ilmu dari ayat, dari hadis, dari keterangan para ulama, wadih. Yang kita singgung terkait dengan fungsi ilmu di sini. Barakallahu fikum. Maka bagi orang-orang yang jahil bid'in, yang tidak mengerti tentang perkara agama, tidak mengerti tentang aturan-aturan agama, tidak bisa enggak diperbolehkan untuk menggunakan media sosial tadi. Barakallahu fikum. Paling kecuali untuk perkara yang sifatnya telepon dan semisalnya, yang enggak ada sangkut pautnya dengan dunia tanpa batas tadi itu. Kenapa dikhawatirkan dengan kejahilannya dia akan terbawa oleh kondisi dunia maya. Barakallahu fikum, yang tanpa batas, kebanyakannya tanpa aturan, dia akan terjebak di dalam putaran-putaran kemaksiatan yang susah untuk melepaskan diri daripadanya. Ilmu, ayyakuna dha ilmin. Ilmu itu yang membimbing dia, yang mengarahkan dia. Ini yang hak, ini yang batil, ini yang haram, ini yang halal, ini yang boleh, ini yang tidak, yang dianjurkan, ini yang tidak. Memilah-milah dengan ilmu. Dan ketika ada perkara-perkara yang datang, yang muncul, yang bisa menggoyahkan akidahnya, menggoyahkan agamanya, menggoyahkan manhajnya, menggoyahkan akhlaknya, dia bisa menepisnya. Ini keliru, ini salah, ini bukan. Dengan ilmu. Barakallahu fikum. Ini diantara pentingnya ilmu syar'i. ayakuna dha ilmin, harus memiliki ilmu. Jadi penggunanya betul-betul orang-orang tertentu. Orang tertentu barakallahu fikum. Ayyakuna dha ilmin. Ini kalau diterapkan dan diamalkan langsung dalam proses penggunaan media sosial, itu insya Allah banyak yang gak lulus. Jadi barang gitu ya bahasanya. Banyak yang gak lulus. Kalau dibikin semacam sensus gitu ya. Nah sini, pendaftaran dulu. Gak lulus. Gak lulus. Gak lulus. Gak lulus. Gak lulus. Kayaknya medianya bakal gak laku dong. Allah musta'an. Tapi itu aturan. Kan Anda akan masuk dalam dunia tanpa batas. Barakallahu fikum. Ayyakuna dha ilmin. Nah, harus memiliki ilmu. Barakallahu fikum. Aturan yang kedua. Masih saya fokuskan terkait dengan sang pengguna. Yang kedua adalah ayya'rifa qadra nafsih. Dia harus mengetahui kadar dirinya. Salafuna salih rahimahumullahu ta'ala masyhur menyatakan rahimallahu mar'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Ini muhim. Sebab media ini dunianya dunia yang tadi disebutkan tanpa batas. Di situ orang bisa berperan seolah-olah dia itu dalam urusan din mengalahkan para imam besar pada masanya. Seolah-olah dia itu adalah Syekh bin Baz atau Syekh Al-Albani atau mungkin kayak Ibnu Taimiyah atau mungkin Imam Ahmad atau mungkin yang lain-lainnya. Ya dengan keahlian dia tadi itu. Kan sekarang zaman serba tombol, tak tak tak tak tak, kalau dia semakin canggih kan semakin gampang. Copy paste seakan-akan wih hebat. Ilmunya luas. Apapun yang ditanyakan langsung tek dan ditampilkan sama dia. Tek tak tek, masyaallah. Padahal tinggal browsing sedikit tek copy paste. Ini berbahaya. Maka penting dikasih aturan satu ini. Ayya'rifa qadra nafsih, dia harus tahu kadar dirinya, siapa dia. Jangan sampai dia masuk pada perkara-perkara yang bukan bagian dia. Apalagi mengatasnamakan agama dengan Islam, apalagi mengatasnamakan dakwah, apalagi mengatasnamakan dakwah salafiyah. Sangat berat tanggung jawabnya. Sehingga tolong camkan baik-baik satu ini ikhwan. Ayya arifa qadra nafsi. Tahu diri ya. Barakallahu fikum. Ya digunakan terkait dengan kepentingan dia pribadi, dianya atau keluarganya atau apa begitu yang sifatnya pribadinya dia atau duniawiyah dia atau muamalah. Jangan masuk di dalam ranah-ranah yang itu bukan bagian dia. Serahkan semua kepada ahlinya. Kalau tidak akan binasa. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Ketika sesuatu perkara itu diserahkan, dilimpahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggu kebinasaan. Barakallahu fikum. Terjadinya huru-hara dalam dinul Islam, dakwah Islamiyah, huru-hara di tengah-tengah dakwah Salafiyah, sedikit banyak bumbunya itu dari orang-orang yang gak tahu diri. Yang diistilahkan oleh sebagian syekh kita dengan sebutan ruwaidiyah. Tapi ruwaidiyahnya dunia maya. Gak ketok wong ya. Tahu ruwaidiyah ya? As-sahih. Orang yang bodoh. Orang yang gak memiliki ilmu. Tolol. Yatakalam fi amril ammah. Berbicara tentang perkara umum, perkara keumatan. Ini dikecam dalam Islam, namanya ruwaidiyah. Ruwaidiyah dunia maya atau ruwaidiyah medsos atau ruwaidiyah internet atau ruwaidiyah apalah terserah untuk kasih nama ya. Hati-hati. Jangan sampai masuk dalam kerangka ruwaibiyah yang dikecam dalam Islam. Kamunya tercela, kamunya bersalah, tetapi dampaknya sangat mengerikan dikarenakan tanpa batas. Maka ayya'rifa qadra nafsihi. Gitu ya? Ayya'rifa qadra nafsihi. Dia harus betul-betul mengenali, mengetahui kadar dirinya. Ngaca, saya itu siapa? Sekarang ranahnya itu apa? Terkait dengan pribadinya antum, silahkan saja. Berkaitan dengan urusan banyak pihak, banyak orang, apalagi sudah mulai masuk ke dalam ranah agama, ranah dakwah dan segala macamnya, tolong tahu diri. Ayya arifa qadr nafsi. Aturan yang ketiga, mohon maaf nanti kalau banyak aturan mainnya. Ini pun juga kalau di sensus banyak yang gak lulus juga ya kan. Gitu ya, betul ya. Ah iya, banyak yang gak lulus. Ah, coret, coret, coret, coret, coret, coret, coret. Tapi kalau semua dicoret jadi aman malah ya. Jadi media sosial jadi digunakan dengan semestinya untuk perkara-perkara yang bagus, perkara-perkara yang mubah atau maslahat umum atau perkara syar'i. Tidak banyak kerusakan. Tapi realnya ya, yang paling banyak orang kayak gini ini ya. Orang yang gak punya ilmu, orang yang gak tahu diri, orang yang sok alim, orang yang sok mengerti dan segala macamnya malah merusak. Allahul musta'an. Yang merajalela adalah orang-orang ruwaibiyah tadi itu barakallahu fikum. Yang ketiga. Al-hifaz 'ala al-waqt. Ini masih terkait dengan sang pengguna. Ayyuhafidha ala waqtih. Aturan yang berikutnya ialah hendaklah dia itu menjaga waktunya. Menjaga waktunya. Waktunya dipergunakan betul untuk perkara yang maslahat bagi dunianya atau maslahat bagi agamanya. Maslahat bagi dirinya atau maslahat bagi yang lain. Di antara penyakit yang sangat membahayakan agama seseorang, lalu akhlaknya dia, sebuah penyakit yang namanya al-faragh. Tahu al-faragh ya kan? Waktu luang yang kosong, yang banyak. Waktu kosong yang banyak. Tidak ada kerjaan, tidak ada yang apa aktivitas, kerjaan dunia tidak ada, aktivitas terkait dengan urusan agama juga tidak ada, banyak nganggurnya, banyak kosongnya. Di zaman sekarang ini, yang kosong-kosong gitu banyak dipakai untuk apa ya? Untuk bermain di media sosial, betul ya? Kok di macam, betul ya? Iya, iya. Jangankan orang yang aktivitasnya padat pun tidak lepas dari itu kok. Nempel terus kayaknya. Nah gitu ya. Ustaz pun juga begitu. Nempel terus sama dia. Di sakunya ada medianya itu. Maka penting. Ayyuhafidhu ala al-waqt. Dia harus menjaga waktu. Menjaga waktu. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan umat manusia tertipu padanya atau merugi padanya, yaitu as-sihhatu wal farag, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka mestinya digunakan untuk perkara yang mubah atau maslahat. Maslahat duniawiyahmu yang mubah atau agama kamu. Maslahat bagi kamu sendiri atau orang lain. Di antara perkara yang betul-betul menyita waktu, menyibukkan waktu, bahkan menyia-nyiakan waktu pada sebagian pihak atau bahkan banyak pihak adalah medsos. Enggak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Apalagi sekarang semua serba gampang, serba mudah, serba murah. Ada kata murahnya, betul ya, serba murah. Dapat yang murah tapi bisa menggunakannya untuk yang macam-macam. Al-hifad al-waqt. Ada orang itu luar biasa bisa bertahan di sebuah alat media sosial. Dari mulai ba'da subuh sampai lupa sarapan mungkin. Bertahan, kuat. Dia memegang Al-Qur'anul Karim. Itu belum sampai seperempat jam sudah ngantuk. Gitu ya. Waduh, ngantuknya kok jadi enggak enak ini. Betul ya? Lah iya. Sekarang ini mungkin fenomenanya banyak dari kalangan umat manusia, bahkan mungkin banyak dari kalangan kaum muslimin, bahkan mungkin banyak dari kalangan salafiyin sudah terkena yang namanya kecanduan medsos. Bisa kita katakan demikian? Mungkin pada sebagian pihak. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur tidak lepas dari itu. Iya betul. Bangun tidur yang pertama kali dicari apa? Langsung masuk kamar mandi persiapan untuk subuh atau sedikit menyempatkan, saya katakan sedikit tidak lumayan ya, sedikit menyempatkan untuk melihat postingan status dan segala macam. yang jujur jawabannya ya, lihat sesuatu tadi. Alasannya lihat jam. Sekarang udah pada malas pakai jam tangan ini. Iya, kenapa? Ada semua di situ. Tinggal tet. Oh. Jam 3:30 masih belum subuh. Oh, belum subuh. Sebentar dikit. Buka yang masuk tadi itu. Dikira-kira sudah numpuk itu. Dibuka ratusan yang masuk. Sebentar nyicil. Dibuka ada. Asik ya. Balas. Tahu-tahu, azan. Lewat witirnya. Betul? Allah musta'an. Si azan. Lagi. Buru-buru dia. Pesawat berangkat enggak lupa dicangking sama dia. Ya benda. Lah iya, dicangking, Mas. Cuk, dicangking sama dia. Set. Harap kelas itu. Sampai lupa enggak dimatikan, sampai lupa ada silent. Allahu Akbar bunyi. La haula wala quwata illa billah. Banyak. Sudah yang namanya kecanduan medsos. Ini berbahaya. Dalam Islam itu merupakan sebuah kenikmatan yang mana banyak orang rugi padanya, tertipu padanya. As-sihhatu wal farah. Maka aturannya al-hifadz 'alal waqt, ayyuhafidz 'ala waqtih. Barakallahu fikum. Sehingga sudah waktunya ibadah-ibadah. Biar aja. Tarun. Waktunya ibadah-ibadah, waktunya bangun-bangun, segera persiapan. Ada kesempatan witir, dia mulai dulu. Kemudian lanjut subuhnya, qobliyah subuh dengan tenang, berzikir dengan tenang. Akan lebih afdal kalau berzikir terus sampai syuruq, terbitnya matahari, tunggu sebentar, salat dua rakaat syuruq. Aktivitas setelah itu, ngurusi anak, ngurusi yang di rumah, bikin sarapan dan segala macamnya. Ini nanti Pak Den, kan gitu ya? Dengan banyak pekerjaan, numpuk bisnisnya, segala macamnya. Kan bisnis pun juga pakai itu. Waktunya kerja, ya sudah, buka sebentar. Set, numpuk. Tadi set, kalau saya buka tadi sebelum subuh, mungkin cuma 100 sekian yang masuk. Bukanya jam 8, 500, set, tambah-tambah lagi bukanya itu. Ya gak semuanya kamu baca kan, langsung lewat. Yang penting-penting aja. Kan begitu mestinya ya. Ayuhafidz al-waqt. Allahumma sa'al. Al-muhim itu fenomena. Tidak bisa diingkari. Tapi perlu dirubah. Kalau itu semata-mata perkara yang mubah saja. Sudah banyak kerugian kita. Satu, mubah. Tidak dapat pahala. Dua, seringkalinya terlupakan atau terluputkan dari kita perkara-perkara yang afdal. Perkara-perkara yang utama. Hanya gara-gara itu. Duha lewat. Saya pikir duha habis. yang lainnya lewat, bahkan anaknya lewat, bahkan istrinya lewat, anaknya bibi sebentar, bi sebentar, sampai anaknya nangis-nangis, sampai anaknya ngamuk-ngamuk segala macam, sebentar, tak ngerti orang tua lagi sibuk, masya Allah luar biasa, bisa menelantarkan, maka sampai tingkatan yang mungkin tingkatan dosa kalau saya menelantarkan keluarga, menelantarkan anak, bagi sampai tingkatan-tingkatan perkara-perkara yang melanggar syar'i. Hati-hati. Ayyuhafidha ala waqtih. Dia harus betul-betul menjaga waktunya terkait dengan medsos ini. Gunakan hanya untuk perkara yang sangat penting, penting sangat. Atau perkara yang sifatnya mubah terkait dengan komunikasi dengan keluarga atau jangan aja. Atau perkara maslahat, jangan sampai digunakan untuk perkara yang sia-sia. Barakallahu fiik. Ayyuhafidhu 'alal waqt. Yang berikutnya lagi. Tambah banyak aturannya, tambah banyak enggak lulus ini. Tayyib. Yang berikutnya ini masih terkait dengan masalah pengguna media. Ayyuhafidhu 'alal mal. Hendaklah dia menjaga harta bendanya. Maksudnya gimana nih Ustaz? Ya, yang namanya medsos itu kan juga ada modal. Medsos itu bisa diaktifkan ketika ada apanya ini? Ada apanya? Ada paket-paket datanya dan segala macam. Setahu saya enggak pakai daun. Pakai uang kan? Ya walaupun sekarang serba uang, serba unik, uang elektronik, tapi kan uang juga. Ini juga perlu diperhatikan. Ayyuhafidhu 'alal mal. Ini perkara yang juga sangat diperhatikan dalam Islam. Barakallahu fikum. Tindakan tabdzir, ya, menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta, berboros dalam perkara harta benda, dikecam dalam Islam, termasuk ikhwanus syayatin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin." Dan kamu jangan tabdzir dengan sebenar-benar tabdzir. Sesungguhnya orang-orang yang tabdzir adalah saudara syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Setan itu kufur nikmat kepada Rabb-nya. Dibilang ikhwanus syayatin dikatakan sama kayak setan yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini kufur nikmat dikarenakan kenikmatan harta benda yang dia dapatkan tidak digunakan dengan semestinya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Juga ada larangan daripada idha'atul mal. Disebutkan dalam banyak hadis Rasul melarang yang namanya idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Barakallahu fikum. Apalagi digunakan untuk perkara-perkara yang enggak beres. Bukan lagi perkara yang syar'i atau perkara maslahat umum atau perkara yang mubah, perkara yang tidak beres. Maka ancamannya lebih keras lagi, dia menggunakan harta bendanya untuk perkara-perkara yang haram. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Khawlah Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahum an-nar yaumil qiyamah." Sesungguhnya ada beberapa orang, beberapa rijal, mereka yatakhawwadun, mempermainkan, berkecimpung terkait dengan harta Allah. Ini harta yang Allah titipkan kepada dia, anugerahkan kepada dia, bighairi haqq, bukan untuk perkara kebenaran. Maka bagi mereka ancaman neraka di hari kiamat nanti. Diancam dengan neraka dengan dipakai untuk perkara yang bukan perkara kebenaran, digunakan untuk perkara yang mungkar. Apalagi lebih jauh daripada digunakan untuk perkara yang batil, perkara penyimpangan. Naudzubillah min dzalik. Dosanya numpuk-numpuk. Terkait dengan penggunaan hartanya, dan dikecam. Terkait dengan tindakan dia masuk dalam perkara yang batil, dikecam. Tindakan dia mengkampanyekan perkara yang batil, dikecam. Dosa jariah itu. Sehingga ayyuhafidhu 'alal mal, ayyuhafidhu 'alal mal. Dijaga betul harta kita. Itu semuanya menggunakan uang. menggunakan harta, baik pulsa atau yang semisalnya, semuanya menggunakan uang. Barakallahu fikum. Antum mau pakai data ya, beli pakai data. Nah, terkait dengan yang biasa ya, pakai uang biasa, pakai pulsa, semuanya menggunakan harta benda. Maka jagalah harta benda kamu. Ingat, semua itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an arba'." An umrihi fi ma afnah, wa an shababihi fi ma ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah. Ini datang dari banyak sahabah dan dia sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat nanti hingga akan ditanya tentang empat perkara. Ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Ini terkait dengan waktu juga. Ditanya tentang masa mudanya untuk apa dia pakai. Untuk apa dia lemahkan masa muda tadi itu. Ditanya tentang harta bendanya, dari mana dia mengusahakannya, dan untuk apa dia belanjakan. Ditanya semua itu nanti dia menuju kiamah. Allahul musta'an. Maka termasuk di dalamnya terkait dengan bab ini. Maka harus ayyuhafidhu 'alal mal. Dia harus betul-betul menjaga hartanya terkait dengan medsos ini. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya sungguhnya bagi para pengguna medsos. Ini semuanya diatur dalam Islam supaya yang tercapai itu adalah maslahatun khalisah, maslahat yang murni, atau minimalnya maslahatun rajihah, maslahat yang dominan, baik untuk sang pengguna atau untuk orang lain, terkait dengan maslahat dunianya atau maslahat agamanya dan akhirat. Mau tak sebutkan banyak lagi nanti, wah tambah semakin sempit, sempit, sempit, sempit, sempit, buang kabeh itu nanti. Allahumma musta'an. Al-muhim, masing-masing kita diminta kejujurannya, diminta ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala pada dirinya tentang medsos. Betul-betul digunakan aturan-aturan tadi, barakallahu fikum. Nah, ikhwan. Aturan yang berikutnya berkaitan dengan masalah medianya. Terkait dengan masalah medianya. Di sana perlu disebutkan beberapa aturan, beberapa etika. Ingat, semua kembali pada kaidah tadi, mencapai kemaslahatan murni atau yang rajih, meredam meninggalkan mafsada murni atau yang rajih. Baik. Aturan yang pertama, etika yang pertama, memilih media yang paling ringan, yang paling ringan madharatnya. Dibahasakan begitu ya, dikarenakan media-media sosial sekarang ini barakallahu fikum macam-macam dan banyak ragamnya. Dan hampir rata-rata tidak lepas dari kemadharatan. Maka pilihlah yang akhaffuha dararan, yang paling ringan kemadharatannya. Yang kalaupun ada bisa dihilangkan, ditepis dan segala macamnya sehingga aman penggunaannya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak bisa menggunakan media sosial secara mutlak atau secara bebas. Difahami soal ya? Maka yang paling ringan kemadharatannya. Lihat atau perhatikan terkait dengan masalah itunya. Ya, mungkin juga disebutkan terkait dengan bab yang pertama ini, terkait dengan masalah privasi. Privasi pengguna terkait dengan media sosialnya. Privasi. Barakallahu fikum. Cari yang paling ringan. Yang ini insyaallah perkara yang wadih. Etika yang berikutnya adalah al-hadar minal al-aghani. Harus mewaspadai yang namanya suara-suara musik. Terpaksa disebutkan dan harus disebutkan dikarenakan itu enggak lepas dari yang namanya media sosial. Ya, dari mulai ringtone-nya, renan ringtone-nya, terkait dengan tampilannya, apalagi namanya Ikhwan, dan segala macamnya. Seringkalinya muncul yang satu ini. Itu harus diredam. Kalau memungkinkan dihilangkan. Minimalnya tidak disuarakan. Baik, yang lebih zen lagi diganti dengan sesuatu yang mubah. Jangan sesuatu yang justru melanggar syar'i. Yang mubah ya, Pak. Di antara yang dimaukan dengan perkara melanggar syar'i, atau menggunakan sebagai ganti suara musik, diganti suara-suara Al-Qur'anul Karim. Suara azan. Ini termasuk yang dilarang oleh para ulama. Fatwa ulama sekarang ini melarang menggunakan itu semua di media sosial, terutama terkait yang sampai dibawa ke tempat-tempat yang kurang layak, sampai masuk ke kamar mandi atau WC atau tempat-tempat yang kotor. Ini dilarang. Jangan menggunakan ringtone atau semisalnya yang dari Al-Qur'anul Karim atau yang azan atau lafaz zikir atau semisalnya. Dikhawatirkan nanti engkau masuk ke tempat-tempat yang tidak layak bunyi bersuara, yang muncul suara Al-Quran, yang muncul suara hadis, yang muncul suara zikir, yang muncul suara ceramahnya Pak Ustaz. Hati-hati, itu termasuk ihana, menghinakan Al-Quran, menghinakan hadis, menghinakan zikir, menggunakan hal-hal yang terkait dengan yang ada padanya Allah Azza wa Jal, lafzul jalalah atau kalamullah atau kalam rasul atau kalam-kalam yang mulia dari kalamnya para duati Allah atau kalamnya para ulama. Cari yang mubah, yang tidak ada unsur apa namanya musiknya atau unsur yang dilarang oleh para ulama seperti yang disebutkan di atas barakallahu fikum. Nama Ikhwan. Yang hati ini harus betul diwaspadai. Ini sesuatu yang di mana-mana. Padahal terkait dengan musik, haramnya musik, larangan musik dan segala macam, karena sangat masyhur di kalangan kita semua. Cukup kita bawakan hadisnya Rasulullah SAW dari Imam bin Husain radhiyallahu taala anhu arbah. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda tentang umat ini. Kata Rasulullah SAW, "Fi hadhihi al-ummah khasafun wa maskhun wa qadhaf." Akan terjadi pada umat ini khasaf. Khasaf itu bumi terbelah, menenggelamkan yang di atasnya. Apa namanya? Apa namanya? Apa? Tuh, apa namanya? Likuifaksi. Alhamdulillah. Saya kurang begitu ngerti bahasa-bahasa begitu. Khasaf. Masakh. Dirubah wajah dia. Perubahan bentuk. Bahir hadis nyata. Kalau di zaman dahulu dirubah jadi wajah babi, wajah anjing, wajah monyet dan segala macamnya. Allahul musta'an. Dan qadhaf. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, mata dzalik? Kapan itu terjadi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza baharatil qiyan wal ma'azif wa syuribatil khumur." Al-Qiyan jam Al-Qayyin atau Al-Qin. Allah Alam mungkin maknanya terkait dengan masalah perempuan-perempuan yang seperti itu ya, Ikhwan. Kalau Al-Ma'azif, alat musik. khumur, khamr. Ketika sudah nampak di tengah-tengah umat ini tiga perkara tersebut. Aroma mesum-mesum, musik alat musik, dan narkotika narkoba khamr di mana-mana. Maka akan terjadi tiga perkara tadi. Dan tiga-tiganya ini di zaman sekarang ini sudah menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Nauzubillah min dzalik. Satu di antaranya al-ma'azif. Maka jangan menjadi penyebab munculnya khasaf, masakh dan qadzaf pada umat ini dikarenakan suara-suara musik yang ada di media sosial kalian. Harus sunnah salafin, harus paham masalah ini. Perkara yang wadah innahu marah. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi. Barakallahu fikum. Al-hadar minal al-aghani. Yang lainnya lagi yang juga perlu ditambah di sini terkait dengan perangkat media sosialnya ialah al-hadar minaswar dzawatil arwah. Harus mewaspadai gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Ini juga penting diperhatikan ya, kawan. Ini kalau saya perhatikan sekarang-sekarang ini untuk media sosial yang saat itu mesti muncul. Pembawaan dari sononya, dari perangkatnya dan segala macam mesti muncul. Dan kalau sudah muncul itu bukan semata-mata gambar makhluk yang bernyawa, tapi yang bikin gitu bahasanya. Allah musta'an. Perkara yang kurang berkenan dalam Islam. Kita semuanya tahu terkait dengan hukumnya, terkait dengan hukum gambar makhluk yang bernyawanya tadi. Yang kita bahas bukan kita menggambar surahnya, gambar makhluk yang bernyawa tadi. Sangat masyhur hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwasanya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar bernyawanya, surahnya. Barakallahu fikum. Apalagi media tadi digunakan untuk taswir, untuk menggambar makhluk yang bernyawa tadi. Maka ancamannya lebih keras lagi. Ancaman gambarnya iya, ancaman terkait dengan orangnya pun juga iya. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala huwa muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar makhluk yang bernyawa ini akan diazab nanti di hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkan yang kamu ciptakan itu. Dan tidak bakal mampu. Asyadun nasi azaban yauman qiyamati al-musawirun. Itu disebutkan dalam lafaz yang lain, dalam hadis yang lain, dalam Bukhari Muslim juga. Orang yang paling keras, yang paling pedih azabnya di hari kiamat nanti, al-musawirun. Orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Barakallahu fikum. Mayoritas ulama sekarang ini khanamtina azakumullah menyatakan termasuk di dalamnya yang namanya taswir, taswir dengan alat yang canggih sekarang ini. Taswir fotografi. Entah menggunakan kamera digital atau menggunakan media sosial atau menggunakan atau yang antum pegang selama ini, semuanya masuk. Semuanya masuk. Barakallahu fikum. Ancamannya sangat keras. Al-hadar minas min suar dzawatil arwah. Jadi tampilan-tampilan yang muncul itu sebisa mungkin dihilangkan. Kalaupun muncul segera dimatikan atau dihilangkan. Yang tahu ilmunya insyaallah bisa supaya jangan sampai tampil yang seperti itu. Barakallahu fikum. Dan jangan sampai menggunakan media tadi untuk taswir. Ini fenomena yang lebih marah lagi di dunia sekarang ini. Fenomena apa ya, Pak? Fenomena sebuah penyakit yang semi-semi kejiwaan namanya selfie. Ustaz kok sangar banget. Iya. Ini mengatakan demikian pakar-pakar ilmu kejiwaan. Orang-orang yang sudah terkena kecanduan selfie itu kejiwaannya enggak normal. Betul apa enggak? Nah. Satu bayangan kepingin selfie di tempat-tempat yang membahayakan coba. Di ujung tebing. Itu sebagai selfie terakhir sebelum dia mati. Tahu-tahu terjatuh, mati. Tapi dia bangga meninggalkan sebuah kenang-kenangan indah. Selfie di ujung tebing. Itu kan orang gak beres. Itu kan orang yang gak beres. Itu namanya kejiwaan dia gak normal. Kecanduan yang namanya selfie. Al-hadar min suwari dawat bil arwah wat taswir. Ini lebih tabu lagi ketika yang melakukannya orang-orang yang katanya mengaji sunnah, mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah. Lebih mengerikan lagi ya Pak. Wallahul musta'an. Terlalu banyak aturan lainnya ya. Masya Allah. Ini terkait dengan apa ini? Terkait dengan medianya. Ada lagi yang lain? Cukup baik, Pak. Lihat jamnya, nampaknya harus dihentikan sekarang karena adanya kurang 10 menit lagi. Permintaan dari panitianya terus dihentikan beberapa saat sebelum adzan, ada sesuatu yang dikerjakan. Gitu ya. Sementara cukup, diteruskan nanti insyaallah ba'dal maghrib sampai isya, isya adzan, teruskan kembali ila insyaallah. Di teruskan nanti etika-etika secara umum, kaidah-kaidah penting seputar masalah media sosial. Semua itu terkait dengan bimbingan syariat untuk kebaikan kita semua. Barakallahu fikum. Sementara cukup, alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu hafizakumullah.